Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idatun qala syaikhuna ammal mubalaghatu fil jahri bihima fil masjidi bihaitsu yahsulu taswisun ala musallin fayan bagi hurmatuha. Ini ada satu faedah, satu keterangan catatan dari pengarang Fathul Mu'in. Dan sebenarnya penjelasan ini sudah ada di beberapa penjelasan sebelumnya ya, bahwa guru beliau Syaikhuna yaitu Ibnu Hajar mengatakan al-mubalaghah fil jahri. Mubalaghah artinya berlebih-lebihan ya, berlebih-lebihan mengeraskan doa dan zikir. Jadi bihima ini dhamir hima kembali ke doa dan zikir. Berlebih-lebihan mengeraskan doa dan zikir di dalam masjid, sekiranya hal itu bisa mengganggu orang yang sholat, hal itu sayogjanya hukumnya haram. Jadi menurut Ibnu Hajar, seorang yang mengeraskan suara dengan berdoa dan zikir dan hal itu bisa mengganggu orang yang sholat di dalam masjid, maka hal itu hukumnya haram. Karena seperti yang sudah pernah dijelaskan bahwa masjid itu fungsi utamanya adalah untuk orang-orang yang sholat. Jadi fungsi utama masjid itu untuk sholat. Oleh karena itu, bila ada sesuatu yang mengganggu sholat, maka hal itu hukumnya bisa sampai ke haram ya. Bisa sampai haram. Furu'un. Ini ada beberapa catatan lagi. Yusan nuftitahu du'ai bilhamdillah wassolati ala nabi. Disunahkan untuk memulai berdoa. Jadi ini kesunahan memulai berdoa. Sebelum kita meminta kepada Allah, sebelum kita berdoa, kesunahannya kita memulai doa itu dengan dua hal, yaitu yang pertama alhamdulillah, memuji Allah, dan yang kedua sholawat kepada Nabi. Jadi sebelum kita berdoa, kesunahannya alhamdulillah terlebih dahulu dan bersholawat kepada Nabi. Wal khatmu bihima babi amin. Dan kesunahan mengakhiri doa, khatmu bihima ini artinya mengakhiri doa, juga sama seperti kesunahan memulai. Jadi bihima kembalinya ke alhamdulillah dan sholat. Jadi memulai doa disunahkan dengan alhamdulillah dan sholat ala nabi, mengakhiri doa juga disunahkan dengan alhamdulillah dan sholat ala nabi. Namun untuk mengakhiri doa ada tambahan kesunahan yaitu amin. Jadi setelah kita selesai berdoa, kesunahannya kita mengucapkan amin. Wa ta'minu ma'mumin sami'a du'a al-imam. Bagi makmum disunahkan mengucapkan amin bila dia mendengar doa imam. Jadi terkhusus makmum yang mendengarkan doa imam saja. Di saat imam berdoa, makmumnya disunahkan mengucapkan amin. Wa in hafidza dzalik. Walaupun makmum menghafal apa yang diucapkan oleh imam. Jadi kesunahan amin makmum yang mendengar doa imam ini tetap berlaku walaupun doa yang dibaca imam telah dihafal oleh makmum. Jadi hafalnya makmum doa imam itu tidak menggugurkan kesunahan mengucapkan amin saat mendengarkan imam berdoa. Kemudian warafu yadaihi at-tahirataini hatwa mankibaihi. Di saat kita berdoa disunahkan mengangkat dua tangan yang suci. Jadi tangan yang disunahkan diangkat di saat berdoa itu adalah tangan yang suci at-tahirataini. Artinya kalau tangannya najis, tangan itu tidak disunahkan diangkat. Dan ukuran mengangkat tangan itu hatwa mankibaihi, hingga mencapai bahu. Jadi tidak terlalu diangkat, dan juga tidak terlalu di bawah ya, ukurannya adalah sejajar dengan dua bahu. Wa mashul wajhi bihima ba'dahu. Setelah berdoa dan mengangkat tangan, kesunahannya adalah mengusap wajah dengan kedua tangan. Jadi setelah kita selesai berdoa, kesunahannya kita mengusap wajah kita dengan kedua tangan. Wastiqbalul kiblati halatad du'ai wa halatad dzikri wa du'a. Di saat zikir dan berdoa setelah sholat, itu kesunahannya menghadap ke kiblat. In kana munfaridan aw ma'muman. Kesunahan menghadap kiblat ini berlaku bagi orang yang sholat sendiri atau makmum. Amal imamu idza tarakal qiyama min musallahu alladhi huwa abdullah fal abdulu ja'lu yaminihi ilal ma'mumin wa yasarihi ilal kiblah. Terkhusus bagi makmum, terkhusus bagi imam bila dia tidak meninggalkan tempat sholatnya. Jadi untuk imam, terkhusus untuk imam, di saat dia selesai sholat dan akan melakukan zikir ataupun doa, kesunahannya yang lebih baik adalah pindah dari tempat sholat. Jadi tempat yang digunakan sholat dan tempat yang digunakan zikir itu berbeda kesunahannya ya. Kesunahan imam adalah al-qiyam min musallahu, berdiri dari tempat sholatnya. Berdiri dalam arti berpindah ke tempat lain. Hal itu lebih utama baginya, huwa abdulullahu. Akan tetapi bila imam tidak berpindah dari tempatnya, maka yang lebih baik dia tidaklah menghadap ke kiblat, tetapi ja'lu yaminihi ilal makmum wa yasarihi ilal kiblat, menjadikan sisi kanannya mengarah ke makmum dan sisi kirinya mengarah ke kiblat. Jadi kalau hal ini diterapkan di negara kita di Indonesia yang kita berada di sebelah timur kiblat, maka imam di saat doa atau zikir kesunahannya menghadap ke utara. Jadi tidak menghadap ke barat tetapi menghadap ke utara. Karena keterangannya di sini, sisi kanan imam mengarah ke makmum dan sisi kiri mengarah ke kiblat. Berarti menghadap ke utara bila tempatnya di Indonesia. Qala Syaikhuna walau fid du'ai. Dan menurut Ibnu Hajar, kesunahan menghadap ke utara ini walaupun di saat berdoa. Jadi kesunahannya tidak terkhusus saat zikir saja, tetapi saat doa juga masih disunahkan demikian. Wan sirafuhu la yunafi nadba dzikri lahu akibaha. Imam yang berpindah tempat, pindahnya imam itu tidak menghilangkan kesunahan zikir setelah melakukan sholat. Jadi walaupun setelah sholat berpindah tempat, imam tetap disunahkan membaca zikir setelah sholat. Mengapa hal itu tidak menghilangkan kesunahan zikir? Li'annahu ya'ti bihi fi mahallihi alladhi yansharifu ilaih. Karena imam dia akan melakukan zikir tersebut di tempat yang kedua, di tempat yang dia pindah di tempat itu. Jadi dikarenakan perpindahan tempat itu bukan untuk kembali melakukan aktivitas tetapi untuk melakukan zikir, maka perpindahan tempat itu tidak menghilangkan kesunahan zikir setelah sholat. Walayafutu bifi'lir ratibah. Kesunahan zikir juga tidak hilang disebabkan melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah ratibah, dalam hal ini sholat sunnah ba'diyah, sunnah yang dilakukan setelah sholat fardu. Jadi melakukan sunnah setelah sholat fardu, hal itu tidak menghilangkan kesunahan zikir. Wa innamal fa'itu bihi kamaluhu la ghairuh. Yang hilang dikarenakan sholat sunnah adalah kesempurnaan zikir. Jadi kesunahannya masih tetap, tetapi kesempurnaannya hilang. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bila kita ingin mendapatkan kesunahan, bila kita ingin mendapatkan kesunahan zikir, maka sebaiknya kita tidak melakukan sholat sunnah terlebih dahulu. Jadi zikir terlebih dahulu, baru kita melakukan sholat sunnah. Dengan itu kita tidak hanya mendapatkan kesunahan zikir, tetapi bisa mendapatkan keutamaan zikir. Wa qadiyatu kalamihim, wallahu a'lamu bishawab.